Membasahi bumi, tiada sederas turunnya air mata. Membasahi pipi ini, menangis sendiri. Kekasih tersayang telah di aku dan dirinya begitu mesra bahagia. Aku dan dirinya kini berlalu.